Pak Sofyan, belakangan Anda dan Serikat Pekerja tidak melibatkan unsur pemerintah. Apakah keberhasilan ini karena dua pihak tidak lagi bergantung pada fasilitas pemerintah, Pak? Ya, saya pikir sangat berhasil menurut saya, dan sudah ada pengertian, dan kita sudah duduk bersama, kita sudah bikin sekretariat bersama, kita ketemu tiap-tiap minggu, kita membicarakan semua isu yang ada, sekarang kita bikin tim untuk perubahan daripada peraturan-peraturan yang ada, kita membuat tim untuk menyelesaikan perselisihan di antara buruh dengan perusahaan, di dalam perusahaan masing-masing itu segera. Jadi itu sudah berjalan sekarang ini, dan saya pikir usaha-usaha ini saya pikir didukung oleh sebagian besar federasi, dan menurut saya tentu ini yang harus kita dukung sama-sama dalam pembangunan ekonomi kita, bukan menang-menangan sendiri lagi. Kalau kita sudah bagus, enak-enak lagi, bolehlah berkelahi lagi kita. Kalau susah, jangan berkelahi dah. Artinya sekarang lebih konkret ya, Pak? Ya, lebih konkret dan lebih banyak komunikasi, dan tiap minggu kita bertemu menyelesaikan macam-macam soal dan mendiskusikan segala isu yang ada untuk mencari jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan ekonomi kita ini. Pengertian-pengertian ini sudah terjadi dengan baik, dan ini menyebabkan juga May Day ini juga berjalan dengan sukses dan selamat, dan semua juga memperlihatkan solidaritasnya, dan kita pengusaha juga mengerti bahwa mereka juga kurang dan susah sekarang ini. Kita juga termasuk susah juga, tapi kita kerjasama lah untuk menyelesaikan kesusahan kita bersama itu. Ada pendewasaan juga lah dari kita masing-masing. Tapi pola ini kenapa tidak digunakan sejak dulu, Pak? Iya, tapi ini kan biasanya kalau sudah betul-betul sudah pusing, sama-sama pusing, baru ada keluar ide-ide yang baik. Satu enak, satu nggak enak. Ini sekarang dua-dua enak, baru bisa duduk sama-sama. Mungkin begitulah. Baik, Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.